Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walaaqibatulilmuttaqin. Walaudwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, dimanapun anda berada, kembali kita bertemu di dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, yang pada kali ini kita akan memasuki surat Al-Maidah ayat ke-17 juz ke-5 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini berkaitan dengan kedua ayat yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala pada keterangan yang terdahulu menjelaskan tentang bagaimana sikap-sikap orang kafir. Di dalam ayat ke-17 ini Allah secara lebih jelas dan lebih tegas mengatakan bahwa laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam, bahwa orang yang mengatakan Nabi Isa atau Al-Masih itu sebagai dengan anggapan dia itu adalah Tuhan atau Allah, maka sesungguhnya orang seperti ini termasuk ke dalam golongan orang yang kafir. Ini adalah suatu pernyataan tegas dari Allah bahwa agama selain agama Islam adalah agama yang tidak boleh dipegang, karena hanya Islam satu-satunya agama yang harus dipegang oleh umat manusia semuanya. Allah menjelaskan lebih lanjut tentang keterangan ini bahwa Allah memiliki langit dan bumi. Oleh karena itu tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan Al-Masih yaitu Nabi Isa dan juga Maryam. Ya. Kemudian Allah menjelaskan tentang kekuasaannya itu untuk menunjukkan bahwa hanya Dialah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah, tidak kepada yang lain, dan juga Dia adalah Tuhan pemilik alam semesta semuanya dan kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini sebenarnya memberikan kepada kita satu argumen yang jelas bahwa dengan kekuasaannya dan dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang dirinya yang Maha Esa, yang tidak ada boleh disyirikkan dengan sesuatu apapun. Klaim ataupun pandangan-pandangan dari orang yang menganggap keberadaan ada kekuasaan lain di samping kekuasaan Allah, seperti adanya dewa air, dewa tanah, dewa bumi, atau menganggap Uzair adalah anak Allah, atau menganggap Isa adalah putra Allah, atau Maryam itu sebagai Tuhan ibu dan sebagainya, itu adalah satu pendapat yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dirinya diserikatkan, dan hanya Dialah Tuhan yang satu-satunya berhak disembah dan tidak ada penyembahan kepada Tuhan selain dirinya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di sini sudah hadir Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukan dan pengembangannya. Silakan Ustaz. Ya. Ini ayat 17 dari surat Al-Maidah ini sebetulnya sudah ada terjadi pembahasan itu di surat An-Nisa. Iya. Begitu ya. Artinya ini juga menjelaskan bahwasanya kedudukan Nabi Isa itu dijelaskan Nabi Isa itu adalah manusia biasa, atau di dalam Al-Quran dikatakan Al-Masih Ibnu Maryam. Begitu. Makanya kalau orang mengatakan pandangannya melalui agama dia itu bahwasanya adalah Allah, maka itu adalah pandangan yang salah. Makanya Allah dengan tegas mengatakan seperti yang Ustaz perdana katakan tadi, laqad kafara, telah kufur, artinya telah kafir. Karena tidak ada namanya orang itu dijadikan Tuhan, begitu kan, begitu. Mungkin dilihat dari sisi kelahiran berbeda, dilihat dari sisi Nabi Isa ini berbicara di waktu kecil, karena diagungkan kalilah orang menjadikan Nabi Isa itu salah persepsi. Iya. Karena mungkin disebabkan oleh mukjizat Nabi Isa ini terlalu berlebihan, terlalu istimewa dianggap orang, sehingga sangat istimewa. Sangat istimewa sehingga orang mengatakan bahwa sebenarnya Allah itu adalah Nabi Isa. Padahal Allah itu adalah yang menciptakan Nabi Isa, bukan Nabi Isa itu adalah Allah, kan begitu? Iya, betul sekali. Jadi yang menjadi pertanyaannya sekarang, kira-kira kenapa Allah mengatakan kalau seandainya Allah menginginkan menghancurkan Nabi Isa itu dan apa yang ada di langit ini semuanya, karena itu memang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Allah harus mengatakan seperti itu, Ustaz? Iya, saya kira saya melihat seperti ini, bahwa di sini Allah ingin menunjukkan show of force-nya, kekuatannya yang maha dahsyat untuk menunjukkan bahwasanya jangan melihat kepada yang lain. Kalau menganggap Nabi Isa itu punya kekuatan, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan yang aku miliki atau kekuasaan yang aku miliki. Kenapa timbul perkataan itu, Ustaz? Iya. Begini. Firman tersebut. Begini, ini adalah satu penegasan dan juga satu ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada orang yang masih ingkar, ketika ada orang yang ingkar ketika Allah berbicara baik-baik, jangan sembah, dia itu hanyalah sebagai manusia biasa. Ketika ini masih juga dipertahankan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menampilkan kekuatannya dan menampakkan kekuatannya untuk menyadarkan orang yang tetap masih ingkar kepada Allah ini. Ya. Orang yang masih menganggap Isa itu adalah sebagai Tuhan, walaupun di awal sudah dibujuk jangan seperti itu adalah salah. Tapi tidak, masih juga tidak mau, maka di sini Allah menunjukkan kekuatannya. Terkadang ada orang yang dipukul dulu baru sadar. Yeah. Iya. Terkadang ada orang yang kita tunjukkan kekuatan kita baru dia sadar. Yeah. Iya. Ada yang harus main polisi dulu baru dia tunduk itu. Iya. Makanya ada hukuman. Kenapa? Ketika ada hukuman itu, seseorang akan sadar dengan kesalahannya. Tapi kalau misalnya jangan seperti itu, ada orang yang tidak paham ini, karena tidak semua manusia itu akalnya itu dipergunakan berpikir untuk yang baik, yang berpikirnya untuk yang negatif misalnya. Di dalam kisah bahwasanya ibunda dari Nabi Isa ini akan dimatikan, diwafatkan, kan begitu. Begitu juga Nabi Isa ini akan punah, akan dimatikan juga begitu. Diwafatkan. Diwafatkan juga. Jadi apakah seperti ini yang dikatakan Tuhan? Artinya, iya, betul. Kalau seandainya kita menganggap umat Islam ini Nabi Isa itu sebagai Tuhan, maka itu adalah orang yang betul-betul keluar dari jalur agama Islam tersebut. Iya. Tapi apakah pernah, saya ingin menanyakan sama Ustaz, apakah pernah Nabi Isa mengatakan dirinya itu Tuhan dalam sejarah hidupnya? Iya, tidak ada. Karena ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam itu tetap mengatakan ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah dan jangan kamu serikatkan dengan segala sesuatu apapun. Anggapan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan ini adalah anggapan para pengikutnya. Dan itu terjadi bukan pada saat Nabi Isa masih hidup, tapi setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kalau dalam pandangan orang-orang non muslim itu diwafatkan begitu. Padahal sebenarnya Nabi Isa itu masih hidup. Itu terjadi setelah Nabi Isa tiada. Ya. Ketika Nabi Isa ada, ini tidak ada yang berani mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ya. Jadi ini biasa. Artinya para pengikut-pengikutnya yang semakin lama sudah semakin terbawa oleh hawa nafsu, akhirnya menganggap bahwasanya Nabi Isa ini adalah Tuhan. Terus kenapa ada mengatakan, apa hubungannya kira-kira setelah Allah mengatakan in arada ayyuhlika, Allah menginginkan, Allah bisa menghancurkan itu. Nabi Isa bisa dihancurkan, ibundanya bisa dihancurkan, dan apa yang ada di dalam bumi ini. Terus apa kaitannya dengan walillahi mulkus samawati wal ard, dengan ayat yang sebelumnya ini, Ustaz? Iya. Ini memang menjelaskan bahwa dengan karena Allah memiliki segala sesuatu, maka dia bebas melakukan apa yang dikehendakinya. Kalau kita punya barang, mau kita hancurkan, mau kita apakan, ada orang lain yang berhak untuk ini, untuk melarang kita? Tak ada. Kenapa? Karena kita yang memiliki barang, ya kan? Begitu juga dengan Allah. Karena Allah yang memiliki langit, bumi beserta segala isinya, maka Allah bebas berkehendak dengan apa yang diinginkannya. Mau dia hancurkan, mau dia apain, itu sesuka-suka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya adalah bahwa walaupun ayat ini menceritakan tentang kekufuran orang-orang kafir, akan tetapi di sini Allah secara tegas menjelaskan bahwa dialah yang memiliki seluruh alam semesta ini. Dan kalau ada orang yang juga tidak sadar terhadap hal itu, maka Allah mengancam mereka dengan hukuman yang keras, bisa dengan memunahkan mereka dan juga bisa dengan menghancurkan mereka. Ya, Ustaz Fajrul, saya juga ingin bertanya di sini karena ada beberapa hal yang saya perhatikan di sini sangat menarik. Pemahaman terhadap kekuasaan Allah ini, ya, pemahaman terhadap kekuasaan Allah ini kurang begitu ditanamkan pada diri kita sebagai muslim dan juga pada generasi-generasi muda kita, sehingga akhirnya salah satu nilai tauhid itu sangat berkurang di dalam pengajaran saat sekarang ini. Coba perhatikan yang diajarkan sekarang di sekolah-sekolah adalah Allah bersifat ini, Allah bersifat ini, tapi tidak betul-betul diajarkan Allah itu memiliki segala sesuatu dan Allah berbuat sekehendaknya. Ini kurang diajarkan. Kenapa? Karena akibat dari kurang diajarnya pemahaman tentang hal ini, maka akhirnya orang tidak begitu bisa tahu gambaran tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau ketika seseorang merasakan begitu besar kekuasaan Allah, ya, Allah memiliki harta yang dia miliki, itu adalah milik Allah, ya. Orang tua yang dia miliki, itu adalah milik Allah. Bahkan dirinya sendiri yang dia anggap dia miliki dirinya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini Ustaz Fajrul. Sekarang ini kita lihat ada bahasa-bahasa be yourself. Anda berbuat sekehendak Anda. Karena memang ini adalah milikku, atau aku adalah aku, sesuka hati aku berbuat. Ini kan sudah pandangan yang salah, ya kan? Kenapa? Karena memang tidak diajarkan, ya, kalau dia muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dirinya. Kita manusia ini hanya sekedar menjalankan dan melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan kita berbuat sekehendak-kehendak kita. Kenapa? Kalau kita berbuat sekehendak kita, nanti pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berbuat sekehendak hatinya kepada diri kita. Iya, sebetulnya ya. Perkataan itu, Ustaz, itu adalah pendidikan orang-orang barat itu, Ustaz. Iya. Artinya orang barat itu paling suka kebebasan, sehingga masuk bebas sebebas-bebasnya. Masuk dalam ruang lingkup pendidikan. Iya. Artinya biarkan anak itu berkembang dengan sendirinya. Oh, iya. Begitu. Tanpa harus dibimbing dan di apa, nanti mereka akan tahu sendiri. Begitu. Biarkan nanti akan tahu sendiri. Nanti akan tahu sendiri. Apabila terjatuh dia akan menyimpulkan, apabila begini dia akan menyimpulkan. Begitulah pendidikan itu sampai terbawa kebebasan itu dalam dunia pendidikan. Iya. Tapi kalau di dalam Islam tidak begitu. Setiap satu kita melangkah, mesti ada Allah memberikan aturan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan itu. Iya. Kan begitu, Ustaz? Mungkin ada tambahan dari Ustaz? Iya, saya kira penjelasan pada ayat ke-17 ini sudah memberikan banyak masukan kepada kita, bahwa pada intinya walaupun ayat ini bercerita tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang masih tetap ingkar terhadap keterangan yang sudah diberikannya dan juga petunjuknya bahwasanya Nabi Isa itu hanyalah seorang manusia biasa, akan tetapi pada akhirnya adalah bahwa Allah menggambarkan kepada kita betapa Allah itu memiliki segala sesuatu. Allah memiliki segala sesuatu dan kita sebenarnya hanya mendapatkan titipan dari apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saat apa yang kita miliki akan kita serahkan kembali kepada Allah, karena apa yang kita miliki hanyalah sekedar titipan yang sementara yang harus kita pertanggungjawabkan sudah akan kemana kita buat dan kita pergunakan untuk apa. Para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.